تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena itu di suatu hari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ya, beliau melihat Umar diundang untuk suatu jenazah. Maka kata Hudzaifah, saya pun pegang Umar. Lalu saya katakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu duduk saja. Sungguhnya yang meninggal ini dari mereka. Maksudnya dari kaum munafikin. Sebab Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama kaum munafikin. Iya. Maka kata Umar bin Khattab, nasyattuka Allah ana minhum, saya bertanya kepada engkau demi Allah, saya termasuk yang dikabarkan oleh Nabi dari kaum munafikin itu. Kata Hudzaifah, tidak wahai Amirul Mukminin, kamu tidak termasuk mereka dan saya tidak akan memberitahu siapapun lagi setelah engkau. Maksudnya ini untuk kamu saja. Karena dia bertanya dengan menyebut nama Allah. Jadi Umar saja radhiyallahu taala anhu, perhatikan bagaimana beliau mengkhawatirkan atas dirinya hal ini. Iya. Dan ini bukan masalah sepele.